بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati a'azani wa azakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi SAW Fil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi SAW berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan kemarin kita masih melanjutkan bab tentang as-sunanul fi'liyah fi shalah, tentang sunnah-sunnah fi'liyah di dalam shalah. Dan kita kemarin telah sampai pada penjelasan yakni sunnah fi'liyah as-samin yang ke-8, yaitu terakhir kemarin, yaitu mujafatu 'adudaihi wa yadaihi an jambaihi wa an fakhidaihi fi sujud idza lam yakun bijambihi ahadun. Artinya apa? Mujafa, yakni menjauhkan adudai, lengan bagian atas, wayadaihi dan kedua tangannya, anjambaihi dari kedua lambungnya, yakni dari kedua lambungnya, wa an fakhidaihi dan juga menjauhkan dari kedua pahanya, fi sujud di dalam sujud. Artinya ketika kita sujud ya ikhwan, maka posisi meletakkan tangan di sini ya, tangannya, demikian pula lengan atas ya, dan juga tangannya ini dijauhkan dari kedua tepi lambung kita ini ya. Nah, sehingga betul-betul membentang seperti itu. Dijauhkan dari lambungnya dan juga dari kedua pahanya fi sujud. Kapan itu? Idza lam yakun, apabila tidak ada bijambihi di sampingnya seorang pun, yaitu seseorang pun. Begitu, sehingga sujudnya betul-betul bagus dan tegak. Contohnya kembali Ibrahim ta'an. Contohkan sini. Sujud dengan posisi seperti kemarin, yaitu menjauhkan lengannya atas dan juga tangannya dari lambung sebelah sini dan juga dari pahanya. Coba tunjukkan. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan ya, ini namanya adud, yaitu kedua lengan atas. Yang ini adalah dirok, yaitu lengan bawah. Ini, yang ini sama ini, dijauhkan dari lambungnya, dari lambung sebelah sini dan juga dari pahanya. Sehingga betul-betul sempurna seperti ini. Bukan kemudian malah begini ya, atau dekat begini, tidak boleh. Ya, ini tidak boleh, namanya dekat. Nah, apalagi seperti ini tidak boleh ya. Baik, seperti itu. Sehingga demikian. Baik, barakallahu jazakallahu khairan. Ya. Nah, dan dalilnya telah jelas kemarin pada hadis Abdullah bin Buhainah, demikian pula hadis Maimunah, dan juga di sana ada hadis-hadis lain ya yang menjelaskan tentang sifat sujud yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi benar-benar ya posisinya itu sujudnya harus demikian. Dan itu dilakukan kapan? Kalau di sebelah kanan dan kiri kita tidak ada orang lain, yakni kita seperti sholat sendirian begitu. Tapi ketika kita sholat berjamaah sebagai makmum, kita bersama-sama, ya tentunya cara seperti itu tidak dibolehkan, karena kan nanti dikhawatirkan memakan tempat dan juga mengganggu orang yang lain. Jadi secukupnya, tapi tetap diangkat, tidak boleh lengannya ini ditempelkan di tanah, tidak boleh, tetap harus diangkat. Ya, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana kemarin juga sudah dicontohkan. Ya, seperti itu. Mana satunya tadi? Pak Ek mana? Tak. Nah, sini. Sekarang jamaah. Ya, coba jejer sini. Ya, Pak Ek sama Ibrahim. Ya, ambil posisi. Ayo sini. Ayo Pak Ek cepat. Ayo. Seperti kemarin. Nah, nanti Pak Ek dulu. Ayo cepat jajar sama Ibrahim. Ya. Nah, ketika posisi sujud sendirian tadi seperti Ibrahim. Tapi ketika awas-awas. Posisi berjamaah, coba sekarang sujud semuanya sujud. Maka tidak boleh dengan membegarkan begini seperti ini ya. Ini nanti akan nah, seperti itu. Yang penting dinaikkan, tidak boleh apa sampai mengganggu lain. Yang jelas jangan diupayakan tidak terlalu dekat dengan sisi lambungnya. Dan tetap tangannya diangkat, tidak boleh. Juga tidak boleh nempel di paha ya, tidak boleh nempel di paha. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Insyaallah ya. Jazakallahu khairan. Itu ketika kita dalam kondisi di kanan kiri masih ada orang, maka tidak boleh dengan begar panjang-panjang lebar-lebar begini. Cukup biasa saja. Tapi ketika sendirian, maka posisinya harus sempurna seperti tadi. Kemarin telah disebutkan dua dalil. Sekarang kita sebutkan dalil yang ketiga. Lihat halaman 80 dari kitab tersebut. Baik, qala mu'allif rahimallahu wa dalilu thalis, dalil yang ketiga sekarang. An Amri bin Shu'aibin, dari Amr bin Shu'aib. Wa an abihi, dari bapaknya. Wa an jadihi, dan dari kakeknya. Qala, dia cerita. Yang di sini adalah sahabat Rasulullah, adalah kakeknya. Kakeknya Amr bin Shu'aib ini. Baik. Qala, dia bercerita. Habadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah turun bersama Rasulullah sallam min saniyati ajakhira, ya. Turun ke mana? Turun dari suatu lembah, suatu jalan di lembah. Saniyah itu jalan, jalan yang ada di suatu lembah, begitu. Ajakhira yang banyak rumput-rumputannya. Ya. Naam, jalan yang di suatu lembah yang ada di aba banyak rumput-rumputnya. Kita kan sering mendengar istilah saniyatul wada. Ya, ada nyanyian itu yang sering didendangkan orang, ya. Tola al-badru alaina, ya, dan seterusnya itu min saniyatil wada, dari saniyatil wada itu dari aba suatu jalan di lembah. Nah, padahal saniyatul wada itu adalah tempat keluarnya tamu, bukan datangnya tamu. Biasanya begitu, itu salah yang demikian. Nah, di sini yang kita ambil adalah saniyah. Istilah saniyah di sini adalah suatu jalan yang ada di suatu lembah, ya. Nah, di sini sahabat apa kakeknya Amr bin Shu'aib yaitu mengatakan habadna ma'a Rasulullah sallam min saniyati ajakhira. Kami pernah turun bersama Rasulullah sallam dari suatu jalan di lembah yang banyak rumput-rumputannya, ya, banyak ilalangnya. Fa hadaratis shalah. Kemudian tibalah waktu sholat, yakni fasolla ila jidarin. Kemudian beliau sholat menghadap ke arah jidar. Apa jidar? Apa makna jidar? Haid. Mada? Ini apa ini? Dinding atau tembok. Barakallahu fikum. Ya. Maka beliau sholat menghadap ke arah dinding atau tembok. Fattakhidahu kiblatan. Dan beliau kemudian menjadikan tembok tersebut sebagai kiblatnya. Fanahnu khalfahu, kemudian kami sholat di belakang beliau. Faja'at bahmatun, kemudian datanglah bahmah. Apa bahmah kemarin? Anak kambing. Datanglah kemudian anak kambing, seekor anak kambing bahmah. Bahmah itu bisa dimaknai anak kambing, anak sapi, atau anak unta, ya. Tetapi karena di sini yang dimaksud bukan kambing atau bukan sapi atau unta karena terlalu besar, tapi adalah anak kambing, anak seekor kambing, begitu. Tamurru baina yadai, yang anak kambing itu akan melewati di hadapan beliau, ya, melewati sutrohnya beliau, begitu. Dinding yang ada depannya itu dari sutroh, maka tiba-tiba ada seekor anak kambing mau lewat. Famazala yudari uha, maka beliau senantiasa, mazala itu terus menerus atau senantiasa, yudari uha, yudari artinya yudafi uha, yaitu menolaknya atau mencegahnya, berusaha untuk menepis atau mencegahnya, ya, supaya sutrohnya itu enggak dilewati anak kambing tadi. Hatta lasiqa badnuhu bil jidari, sampai-sampai beliau lasiko, yakni menempelkan batnuhu, perutnya biljidari, kepada dinding tadi. Ya, coba contohnya lagi. Ibrahim, ayo supaya enggak ngantuk, sini berdiri. Nah, sini tar. Ya, ini tembok sebagai setrohnya kamu sholat. Tiba-tiba ini ada kayak kambing mau lewat. Tangannya masuk begitu caranya. Letakkan tanganmu yang betul. Nah, ya, baik. Itu ada kambing mau lewat, maka Rasulullah berusaha untuk menepis atau menghalau supaya kambing itu enggak melewati sutroh. Maka beliau maju. Maju terus, maju sampai nempel di tembok ya. Perutnya itu tempelkan di tembok begini. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Perhatikan. Wa marrat min waraihi, sehingga kambing itu pun lewat di belakangnya beliau. Baik, rawahu Abu Dawud. Rokom sekian, ya bisa nadin hasan. Baik, ini hadisnya. Terus apa hubungannya hadis ini dengan ya bab yang dibahas di sini, yaitu orang yang sujud itu mestinya adalah menjauhkan lengan atasnya dan juga tangannya dari lambungnya dan juga dari apa fakhidaihi, yaitu pahanya dalam sujud, ya. Thayyib. Nah, tidak disebutkan apa alasan dan juga hikmahnya yang tersebut, ya. Wallahu a'lam. Penulis tidak menjelaskan kenapa hadis ini dijadikan dalil. Dan saya juga belum tahu apa kaitannya, apa hubungannya hadis ini dengan bab. Ya, wallahu a'lam. Mungkin kaitannya dengan hadis kemarin sebelumnya, yaitu pada saat beliau sujud dengan posisi yang benar tadi, kayak dicontohkan Ibrahim tadi, ya, dengan mengangkat lengannya di sini, jauhkan dari lambung, kemudian dijauhkan dari paha. Kemarin dilewatkan, dikisahkan tentang kambing yang bisa lewat di bawahnya, ya, menunjukkan bahwa betul-betul mengangkat pada saat posisi ini. Nah, terus apa hubungannya tadi dengan hal tersebut? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lewati saja hadisnya. Nanti mungkin kita akan dapati di akhir pembahasan. Wa dalilur rabi, dalil yang keempat sekarang. Ma rawat Tirmidzi, ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada rokom pada nomor 260 sekian. Wa Abu Dawud min hadisi Abi Humaid radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Abu Humaid. Qala, kata beliau, ana a'lamukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang lebih mengetahui di antara kalian terhadap sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a, beliau rukuk. Wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, kemudian beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah beliau menggenggam dalam menggenggam begini alaihima, terhadap kedua lututnya tersebut. Artinya kedua tangannya diletakkan di lutut dan seolah-olah beliau menggenggamnya. Ya, qabid itu ada menggenggam. Qabidun alaihima, beliau menggenggam kedua lututnya tersebut. Wawattara yadaihi, dan beliau mengencangkan atau mengeratkan, berpegang dengan erat, kencang, yadaihi, tangannya tersebut. Dengan tangannya tersebut, ya, beliau mengencangkan atau mengeratkan apa kedua tangannya tersebut pada lututnya tadi. Fatajafa an jambaihi, kemudian beliau menjauhkan, ya, tangannya tadi ketika rukuk, an jambaihi, dari kedua sisinya, kedua lambungnya. Artinya ketika posisi rukuk itu tidak boleh dekat dengan lambung begini, ya, tapi harus dibegarkan begini. Baik. Hanif sekarang. Tahan, Hanif. Depan sini. Manjil. Ya, tadi berdiri. Rukuk, posisi rukuk sekarang. Nah, ininya harus dilebarkan. Ininya kan mencengkeram, ya. Tangannya mencengkeram. Nah, seperti itu. Jadi ininya agak dijauhkan dari lambungnya. Tangannya dijauhkan dari lambung. Jangan begini. Nah, jangan mepet lambung begini, tapi agak dibegarkan begini. Ya, nah, sehingga dijauhkan dari lambung, kedua lambungnya ini, ya. Nah, ini mencakar, ini adalah mencengkeram begitu. Istilahnya merapatkan. Nah, ya, tidak boleh begini. Kalau begini nanti nempel dengan lambung, tapi harus di, nah, begitu posisinya, ya. Dan ini harus lurus, ini juga harus lurus seperti kemarin. Baik. Ya, seandainya ada pecahan di atas, enggak guling, ya. Baik, barakallahu fikum. Seperti itu, ya. Nah, terus di sini yang dibahas adalah tentang rukuk, padahal yang kita bahas sujud. Apa kaitannya? Lihat keterangan berikutnya. Wa qala Tirmidzi fil bab an Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadisu Abi Humaid, katanya penulis, hadisu Abi Humaidin hadisun hasanun sahih. Wa huwa alladhi ikhtarahu ahlul ilmi. Dan hadis ini adalah hadis yang dipilih oleh para ulil ilmi. An yatajafar rajulu yadaihi. Ya, agar seseorang menjauhkan kedua tangannya, an jambaihi, dari kedua lambungnya, firruku'i wassujudi, di dalam ruku' dan juga sujud. Perhatikan. Ya, jadi hadis ini dan juga hadis yang meskipun bahas masalah ruku', namun diambil faedah oleh para ulama, para ahli ilmu, bahwasanya hadis ini merupakan dalil pada saat rukuk maupun sujud hendaknya seorang itu menjauhkan tangannya dari kedua lambungnya di sini, ya. Jadi tidak mingkep begini ya, tapi betul-betul dibegarkan. Jangan sampai kedua tangannya itu dekat dengan lambungnya. Wallahu a'lam. Wa qala al-Albani rahimallahu taala. Dan Al-Imam Al-Albani rahimallahu taala berkata, wa dzakara At-Tahawi rahimallahu, dan Imam At-Tahawi rahimallahu menyebutkan ijma'al muslimina, yaitu kesepakatan kaum muslimin. Wa qala An-Nawawi rahimallahu, dan Imam Nawawi mengatakan, wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui, fi istihbabiha, tentang disunahkannya hal tersebut, khilafan, adanya perselisihan, li ahadin minal ulama, dari seseorang dari kalangan para ulama, atau nah tidak ada perselisihan ya terhadap plus dari kalangan para ulama. Wal hikmatu fiha, dan hikmah di dalam melakukan cara rukuk dan sujud seperti tadi itu, yaitu menjauhkan dari lambung, annaha, bahwasanya hal itu akmalu fi hayati shalah, adalah termasuk sesempurna-sempurnanya keadaan salat, wasuratiha, dan gambarannya atau bentuknya, ya, seperti itu. Walhasil intinya apa? Para ulama sepakat inilah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam rukuk maupun sujud, yakni posisi tangan hendaknya dijauhkan dari lambungnya, ya, atau dijauhkan dari pahanya, tidak boleh dekat dengannya, khususnya dalam posisi sujud. Demikian pula ketika rukuk juga harus dijauhkan dari lambungnya. Inilah sesempurna-sesempurnanya keadaan bagi orang yang sholat. Perhatikan. Wa qala al-Bukhari rahimallahu taala, Imam Al-Bukhari juga mengatakan, babu yabdi dab'aihi. Babu yabdi dab'aihi. Bab yabdi, yaitu menampakkan, ya, dab'aihi, kedua ketiaknya, wajud wa yujafi, dan menjauhkan fi sujud, dari sujud. Maksudnya apa? Bab yang menjelaskan bahwa di antara cara salat yang dicontohkan Rasulullah kemarin pada saat beliau sujud, nah, beliau betul-betul merenggangkan kedua tangannya sampai-sampai nampak putih, yaitu kedua ketiaknya. Yaitu ketiaknya nampak jelas karena saking benggarnya begini ya, saking menggenggamkan posisi apa ketika ini, ya. Sehingga ketika ini bajunya misalnya pendek begitu, tersingkap begini sehingga kelihatan ketiaknya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Maka ini menunjukkan, kata beliau, babu yabdi dab'aihi, bab menampakkan dab'aih, yakni ibtaih. Maksudnya dab'aihi adalah ibtaihi, yakni ketiaknya. Menampakkan, ya, ketiak, bayujafi fi sujud, dan merenggangkannya. Ah, nah, yaitu apa ini? Ya, yujafi fi sujud. Jadi, nah, membentangkan dalam sujudnya. Wa dzakara hadal hadis, lalu beliau menyebutkan hadis-hadis ini. Wa qala Qurtubi rahimallahu taala, Imam Qurtubi rahimallahu, perhatikan, mengatakan, al hikmatu fi istihbabi hadhil hayati, hikmah disunahkannya keadaan atau cara sujud seperti ini, fi sujud, dalam sujud, annahu yukhaffifu biha, hikmahnya adalah agar meringankan, ya, dengan cara sujud seperti tadi, i'timaduhu an wajhi, untuk menyandarkannya, ya, dari sujud. Artinya ketika antum sujud dengan cara seperti tadi, ya, ikhwan, itu ketika kita meletakkan sujud kita, wajah kita pada saat sujud itu untuk meringankan. Jadi jangan terlalu berat nempel begitu, tapi diringankan, ya. Wala yata'assara anfahu, dan tidak membekas pada telinga, ya. Wala jabhatahu, dan tidak pula keningnya. Wala yata'adda bimulaqatil ard, dan tidak menyakiti ketika apa? Bersentuhan atau bertempelan dengan tanah atau dengan bumi. Jadi ketika sujud dengan cara seperti tadi, ikhwan, itu adalah untuk meringankan supaya wajah kita dan juga hidung kita yang nempel di tanah itu tidak terlalu berat dan tidak membekas, tidak terlalu menekan, begitu istilahnya. Coba perhatikan, nah, cara seperti ini. Ini ringan sekali cara sujud seperti ini, ya, tidak terlalu menekankan kepala seperti ini sehingga berat. Diangkat, tetap bisa diangkat, ya. Dan ini ringan sekali sehingga betul-betul hidung kita ini tidak terlalu berat, ini juga dahi tidak terlalu apa keras ketika menempel di tanah, ringan begitu. Wallahu a'lam. Itu kalau cara sujudnya benar, ya. Maka hal itu wallahu a'lam, kata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, hikmahnya annahu yukhaffifu biha, untuk meringankan dengannya i'timaduhu an wajhih, yaitu ketika dia menyadarkan pada wajahnya tersebut. Wala yata'assara anfah, dan tidak pula membekas di dalam hidungnya. Wala jabhatah, dan juga pada keningnya atau dahinya. Wala yata'adda bimulaqatil ard, dan tidak tersakiti, ya, ketika menyentuh tanah tersebut. Wallahu a'lam. Kultu, kata penulis, saya mengatakan wasunnatu an tab'ada yadaika an badanik, dan termasuk sunnahnya Rasulullah dalam sujud ini adalah anta ba'ada, hendaknya kamu menjauhkan yadaika, kedua tanganmu, an badanik, dari badanmu, itu pada lambung tadi, fi sujudi war ruku', di dalam sujud maupun dalam ruku', lima yufhamu fil adillah minal adillah, ya, mengingat, ya, yang bisa difahami dari dalil-dalil yang ada tersebut. Begitu, inilah sujud, ya, ikhwan. Jadi ini ketika sujud tangannya betul-betul direnggangkan, dijauhkan. Jangan kemudian kita dekatkan di lambung begini, cara sujud yang salah. Saya sering melihat, ikhwan, baik yang besar maupun yang kecil, ya, itu masih saja sujudnya, ya, salah. Boleh jadi mungkin karena ngantuk, ya, akhirnya asal-asalan. Kalau sujudnya tidak ngantuk, insya Allah betul-betulan, ya. Tapi ini jangan dikira kita tidak lihat, ya, kita kasih lihat. Kalian belajar ini, paham tidak? Terus diamalkan atau dipraktekkan tidak? Kalau sudah dipelajari, tapi ternyata kok belum dipraktekkan, berarti belum paham, ya. Belum memahami. Tapi barakallahu fikum, sehingga itulah yang harus kita perhatikan di dalam sujud, ya, ikhwan. Ya, tayyib, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lagi tambahannya. At-tasi'u, ya. Sunnah yang ke-9. As-sujudu ala batinil kaffi ma'a mabsutatin wa madmumatil asabi'i. Tayyib. As-sujudu, sujud ala batinil kaffi, di atas batin. Batin itu bagian dalam telapak tangan. Batinil kafi, ini loh, bagian dalam telapak tangan. Kalau ini kan bagian luar atau punggungnya. Kalau ini disebut dengan perut, perut atau bagian dalam. Ya, batinil kaf artinya perutnya telapak tangan atau bagian dalam telapak tangan. Yang ini namanya dohr, dohr yaitu punggungnya telapak tangan atau bagian luarnya. Ya. Nah, ketika sujud, maka hendaknya menempelkan di tanah pada bagian dalam telapak tangan ini. Pelek, begitu, ya. Bukan begini, atau bukan pula begini, ya. Tapi begini, nempelkannya. Jadi, ya, ke tanah. Jadi, as-sujud ala batinil kafi, termasuk sunnah fi'liyah, adalah sujud di atas, yaitu perut atau bagian dalam telapak tangan. Ma'a mabsutatin, bersama dengan dia apa, membentangkan atau dibentangkan tangannya, ini adalah dibentangkan, bukan digenggam. Wa madmumatil asabi, dan sedikit merapatkan begini. Jadi maksudnya apa, jari-jari telapak tangan semua ini adalah tangannya dibentangkan, tidak boleh digenggam. Kemudian madmumah itu artinya dirapatkan begini, ya, bukan dipegarkan semua, ya. Nah, ini semua juga membentang, Ini juga membentang, tapi kalau ini dia berarti membegarkan, tidak, tapi agak dirapatkan. Madmu matil asabi, mengumpulkan jari-jarinya, maksudnya agak dirapatkan, begitu. Madmumah itu maksudnya adalah mengumpulkan jari-jari, yaitu agak dirapatkan begini. Ya, bukan dibegarkan begini ketika sujud, tapi dirapatkan. Ya, wallahualam. Mabsutah artinya dibentangkan, tidak digenggam. Begitu. Wallahualam. Baik, perhatikan di sini. Inilah sifat sujud berikutnya, yaitu sunnah fi'liyah. Masuk dalam sunnah fi'liyah yang berkaitan dengan sifat sujud. Yaitu tangan kita, telapak tangan itu dibentangkan, kemudian jari-jemari agak dirapatkan. Wallahu a'lam. Wa dalilu ala dalik, dalil atas yang demikian itu. Hadisu adalah hadis Al-Bara' ibn al-Azibi. Dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam itu yasjudu, beliau sujud ala al-yadail kaffi. Beliau sujud di atas al-yadail kaffi, yaitu di atas dua pantat al-tai, ya, al-yadai itu al-ya dari kata al-yadun, artinya apa? Yaitu pantat. Kalau al-yadai kedua pantat, al-kaffi telapak tangan. Maksudnya apa? Ya, na'am. Beliau tidak sujud di atas ininya. Ya, kalau ini kan telapak tangan. Ya, pantatnya berarti gini, begitu. Tidak demikian. Ya, seperti itu. Kalau di sini digambarkan, adalah Rasulullah SAW itu sujud di atas dua bagian luar ya. Atau punggungnya, atau pantatnya, telapak tangan gini. Ya, na'am. Namun hadis ini, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa huwa dhaif. Na'am, dhaif hadisnya. Enggak benar. Kalau dikatakan bahwa beliau sujud di atas apa pantatnya telapak tangan, maksudnya di sini adalah bagian luarnya begini. Ini dhaif hadisnya, maka yang sahih jelas sebaliknya, begitu maksudnya, ya. Maka hadis dhaif ini tidak jadikan hujah, tapi sekedar memberitahu bahwa hadis ini dhaif. Kalau dikatakan sujud di atas punggungnya begini atau pantatnya telapak tangan alias punggungnya begini, maka ini hadis yang lemah, maka berarti yang sahih adalah sebaliknya. Beliau sujud dengan telapak tangannya seperti ini. Begitu. Wallahu alam, atau bagian dalamnya. Begitu, ya. Ini hadisnya dhaif. Sekedar untuk menunjukkan bahwa berarti kalau yang demikian tidak sahih, berarti yang sahih adalah sebaliknya, yaitu dengan menggunakan punggung apa dengan perut atau bagian dalam telapak tangan. Begitu. Kalau al-yatai sendiri makna aslinya adalah pantat. Atau jadi diartikan adalah punggungnya, punggung tangan begini, ya. Nah, sujud dengan cara begini. Ini tidak ada contohnya. Ini hadisnya dhaif. Yang sahih berarti sebaliknya, sujud dengan bagian dalam telapak tangan. Itu yang sahih. Wa dalil tsani, dalil kedua, hadis Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari mana Wa'il bin Hujr itu? Dari Yaman. Tepatnya dari daerah mana? Hah? Hadramaut, Hadramaut ya, Al-Hadrami. Beliau adalah orang Hadrami. Jadi kata Hadramaut. Naam. Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qol inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, adalah beliau apabila sujud dhamma asabi'ahu, beliau mengumpulkan atau merapatkan jari-jarinya. Apabila beliau sujud, beliau merapatkan jari-jarinya, yaitu dengan begini dirapatkan jari-jarinya. Nah, hadis ini ya ikhwan, thayyib barakallahu fikum. Hadisnya didhaifkan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Hisam sebenarnya dalam Fathul Alam dan juga Tahqiq Bulughul Maram. Ini ada hadisnya ya pada saat ini. Ya. Begitu ya, merapatkan. Tapi bukan berarti tidak sahih yang lain, tapi ada hadis-hadis lain yang menunjukkan sahihnya. Ya. Apa itu? Thayyib, seperti disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Humaid, itu lebih jelas. Sehingga dalam hadis Abu Humaid menguatkan pada hadis Wa'il bin Hujr tadi. Dikatakan oleh Abu Humaid, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa da'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabiduhuma. Ya. Artinya adalah Rasulullah SAW apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa muftaris, dibentangkan apa? Tanpa mengelembretkan begini. Wala qabiduha, Demikian pula beliau tidak menggenggamnya, tapi dengan merenggangkan jari jemarinya. Itu yang sahih dalam riwayat Bukhari. Ya, ditambah lagi dalam riwayat Ibnu Umar, idza sajada ahadukum falyastaqbil qiblah biyadaihi fa innahuma yasjudani ma'al wajhi. Apabila sujud salah seorang dari kalian, maka hendaknya kalian menghadapkanlah kiblat kedua tangan kalian, karena sesungguhnya tanganmu itu juga ikut sujud bersama dengan wajahmu. Ya. Nah, artinya apa? Ketika sujud, ini jari-jari tangan ya dihadapkan ke arah kiblat semuanya. Tidak boleh begar begini. Berarti kalau tidak boleh begar, berarti yang benar adalah dia dirapatkan. Karena dengan dirapatkan semuanya menghadap ke arah kiblat ketika sujud begini. Jadi kalau dibegarkan begini, ada yang hadap sana, hadap sana, hadap sana, begitu kan? Tapi ketika dirapatkan begini, maka ini adalah apa? Merapatkan sehingga menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, idza sajada ahadukum falyastaqbil qiblah biyadaihi. Ya, apabila salah seorang dari kalian sholat, sujud ya, hendaknya dia menghadapkan kedua tangannya itu ke arah kiblat, karena dia sujud sebagaimana sujud bersama dengan wajahnya dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf beliau. Begitu. Ya, sehingga menguatkan hadis yang ada pada riwayat Wa'il bin Hujair tadi. Nah, inilah beberapa cara sujud ya ikhwan. Cara sujud ya yang insyaallah akan disebutkan nanti pada cara-cara berikutnya selengkapnya, yaitu pada yang ke-10, ke-11 dan seterusnya, semuanya masih bahas mengenai sifat sujud. Nah, ini adalah sifat sujud berikutnya secara sedikit demi sedikit. Kalau tadi pada bagian sebelumnya adalah yakni diletakkan ya di atas tanah dan dijauhkan dari lambung, kedua lengannya dan seterusnya. Naam. Ya, dan sujud di sini pun juga begitu, hendaknya sujud dengan telapak tangannya, yaitu bagian dalamnya, bukan bagian luarnya atau punggungnya, ya. Naam. Dan hadis masalah ini adalah dhaif. Adapun yang sahih adalah naam, seperti itu. Kemudian jari-jarinya itu dirapatkan, bukan dipegangkan begini. Bukan pula ya telapak tangannya digenggam apa di menggenggam begini, tidak, tetapi dibentangkan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Demikian ya ikhwan, insyaallah besok kita lanjutkan kembali mengenai sifat-sifat salat dan tentang masalah ini satu persatu dibahas. Insyaallah kalau dikumpulkan akan menjadi semakin jelas ya, sehingga dengan begitu kita harapkan betul-betul ya ikhwan, salat kita ini adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita setiap hari harus salat, setiap hari harus ya ibadah yang namanya salat ini. Maka kita berupaya semaksimal mungkin salat kita ini benar sesuai dengan tuntunan. Karena Rasulullah mengatakan apa? Shollu Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena banyak ikhwan, para aktivis dakwah, para juru-juru dakwah, bahkan orang-orang yang tergabung dalam jamaah Dablek, tahu ya? Ya, itu berpuluh-puluh tahun ngaji, kumpul sama mereka, kurut kesana kemari, gak pernah belajar sholat, sholatnya utang-utang. Ya, sa'enak edewi, dan banyak sekali yang salah dan keliru. Ya, karena apa? Gak pernah ngaji. Nah, begitu. Sehingga cara sholatnya pun ya asal-asalan. Dan tidak ihtimam, tidak bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu. Ilmu apa saja, termasuk masalah sholat. Apalagi ilmu-ilmu agama yang lain. Maka tentu artinya ilmu syar'i yang lain tentu akan lebih berat. Wong sholat karena setiap hari kerjakan, itu pun tidak dipelajari dengan benar. Apalagi ibadah yang lain tentu akan tidak lebih lagi tidak dipelajari. Oleh karena itu kita yang belajar seperti ini ya kawan, harus sabar, harus tetap semangat, tidak boleh lemah. Bolak-balik kok belajar sifat sholat terus ya. Wong bendino dilakoni. Nah, setiap hari kita lakukan. Jadi kita dengan belajar, insyaallah semakin mantap ilmu kita dan tahu persis bagaimana menurut sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak boleh malas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Ini bisa ulangan ya, kamu lanjutkan ya.